Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, pembahasan terakhir masih tentang bab bernama atau menjuluki diri dengan Qadhi Al-Qudhat atau Malikul Amlak dan semisalnya. Kita memasuki uraian terakhir dari bab ini yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang kata agyadhu rajulin. Agyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling jelek di sisi Allah adalah yang menamai dirinya atau menjuluki dirinya dengan Malikul Amlak dan semisalnya. Kata beliau rahimahullahu taala di bagian akhir sekali lagi dari uraiannya, qauluhu agyadhu rajulin, orang yang paling dibenci. Hadza minas sifat. Agyadh, kata ini berasal dari kata al-ghaid. Al-ghaid itu termasuk sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sama seperti al-ghadab. Itu juga termasuk dari sifat Allah. Al-ghaid juga sama. Allati tumarru kama ja'at. Yang harus dibiarkan sebagaimana datangnya, artinya tanpa harus ditakwili, tanpa harus ditakwilkan kepada makna yang lain, tanpa harus ditafsirkan dengan makna-makna yang salah. Dan sebenarnya bahasa Arab itu sesuatu yang jelas maknanya. Seperti misalnya kata yadun, tangan. Itu jelas secara makna. Jadi gak perlu ditafsirkan kepada makna yang lain. Kalau dalam Al-Qur'annya sudah tertulis yadun, dalam hadisnya tertulis yadun, yaitu bermakna apa? Tangan dalam bahasa kita. Gak perlu kemudian diartikan sebagai kekuasaan. Gak perlu kemudian diartikan sebagai apa? Kekuatan. Demikian juga kata ghaid. Al-ghaid itu artinya marah. Allah murka. Allah marah. Tentu saja tidak seperti makhluk. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, tumarru kama ja'at. Dibiarkan sebagaimana datangnya, ya. Jangan ditolak. Bagaimana mungkin seorang muslim berani menolak satu ayat, satu hadis yang betul-betul datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Menolak satu ayat berarti sama dengan menolak seluruh ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian menolak satu hadis sama dengan menolak seluruh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau bicara tentang sifat, ya, kuncinya adalah tumarru kama ja'at. Dibiarkan sebagaimana datangnya. Jangan ditakwil. Jangan ditafsirkan kepada makna yang lain-lain. Ya. Walaisa bisyai'in mimma warada fil kitabi was sunnah illa wa yajibu ittiba'ul kitabi was sunnati fi dzalika. Wa itsbatuhu ala wajhin yaliqu bi jalalillah wa 'azamatihi ta'ala. Tidak ada satu pun yang sudah datang keterangannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah melainkan wajib untuk apa? Diikuti. Termasuk tentang sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada keterangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwa ini merupakan sifat bagi Allah. Maka wajib untuk apa? Mengikutinya. Ya. Wa itsbatuhu dan menetapkannya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itsbatan bila tamtsil, tanzihan bila ta'til. Menetapkan tanpa menyamakan dan mensucikan tanpa menolak. Menetapkan sifat Allah tanpa harus menyamakannya dengan apa? Makhluk. Mensucikan Allah tanpa harus menolak apa? Sifat-sifatnya. Ini penting, ini kaidah Ahlu Sunnah dalam bab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pertama, menetapkan. Apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitabnya ataupun di dalam sunnah, maka wajib untuk kita tetapkan. Ya. Dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tanpa harus menyamakan dengan makhluknya. Banyak sekali sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita. Baik di dalam Al-Quran. Maupun diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ya. Kewajiban kita adalah menetapkannya. Dengan tanpa, apa sekali lagi? Menyamakannya dengan makhluk. Ya. Allah punya sifat ghadab. Allah punya sifat al-ghaib. Udah, tetapkan. Jangan sekali-kali menyamakannya dengan makhluk. Ya. Allah punya sifat. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Seperti halnya zatnya. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Maka sifatnya pun sama. Ya. Ada sebuah kaidah yang berbunyi al-kalamu anis sifat far'un anil kalami fidzat. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah itu cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Kalau kita meyakini bahwa Allah memiliki zat dan zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka kita pun harus meyakini Allah punya sifat dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Sudah, simple. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan hal apapun. Ya. Inilah yang dimaksud dengan itsbatan bila tamtsil. Menetapkan tanpa menyamakan. Tanzihan bila ta'til. Mensucikan tanpa menolak apa? Sifat-sifat Allah. Banyak orang yang maksudnya ingin mensucikan Allah, tapi kemudian terjerumus ke dalam perbuatan apa? Ta'til, menolak sifat-sifat bagi Allah. Alasannya, wah gak mungkin Allah punya sifat seperti ini. Maksudnya bagus, tujuannya baik. Dalam rangka mensucikan apa? Allah. Tapi yang jadi masalah adalah justru malah menolak sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin Allah punya yadun, tangan. Masa? Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tangan. Padahal keterangannya dalam Al-Quran ada. Keterangannya dalam hadis ada. Tapi kemudian ditolak. Gak mungkin. Mustahil. Kalau begitu Allah sama dengan makhluk. Nah ini. Tujuannya baik. Apa? Ingin mensucikan Allah. Ya. Tapi malah hasilnya menolak sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Ahlu Sunnah tidak begitu. Ahlu Sunnah tanzihan bila ta'til. Mensucikan Allah. Tapi tanpa menolak sifat-sifat bagi Allah. Prinsipnya cuma laisa kamitslihi syai'un wahuwas samiul basir. Itu aja. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sudah. Ya. Ini yang disebut dengan isbat bila tamsil, tanzih bila ta'til. Ya. Maka al-ghaib di sini disebutkan aghyadu rajulin 'ala Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat apa? Al-ghaib. Allah memiliki sifat al-ghaib. Sudah, tetapkan saja. Tanpa harus menyamakan dengan makhluk. Tetap sucikan Allah. Tanpa harus menolak apa? Sifat-sifatnya. Karena ma min maujudin illa walahu sifah. Tidak ada sesuatu pun yang ada, melainkan pasti memiliki apa? Pasti memiliki apa? Sifat. Kalau tidak memiliki sifat, berarti dianggap tidak ada. Antum yakin Allah mewujud? Yakin. Berarti antum juga harus meyakini kalau Allah memiliki apa? Sifat-sifat. Bagaimana caranya kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah? Quran dan Sunnah. Tidak boleh melampaui keduanya. Itulah perkataan para a'immah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya. Mereka mengatakan kami menetapkan apa yang telah Allah tetapkan sebagai sifatnya di dalam kitab dan di dalam sunnah. Kami tidak melewati keduanya. Ya. Qala wal babu kulluhu wahid. Bab tentang sifat itu sama semuanya. Satu. Ya. Tidak ada bedanya. Kalau ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, maka wajib ditetapkan. Ya. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ketika bicara tentang sifat Allah, jangan yang tergambar itu sifat yang ada pada makhluk. Kan kebanyakan orang yang kemudian menolak sifat-sifat bagi Allah itu, karena ketika disebutkan sifat, yang terbayang adalah apa yang ada pada diri makhluk, padahal beda. Zatnya saja sudah beda, maka sifatnya pun harus apa? Beda. Kalau ada kesamaan nama, wajar. Apa sih yang tidak sama? Semua banyak yang sama. Ya kan? Sifat kita dengan sifat binatang juga ada yang sama secara apa? Nama. Manusia ada yang pemberani. Singa juga sifatnya apa? Pemberani. Sama manusia dengan singa. Sama enggak? Beda. Zatnya aja beda. Ya. Bahkan orang yang pemberani itu kan selalu dibahasakan dengan apa? Singa. Ya enggak? Bahkan ada sahabat yang dijuluki Asadullah, singa Allah. Sama-sama memiliki keberanian. Namanya sama, berani. Manusia punya sifat berani. Hewan diantaranya adalah singa juga punya sifat berani. Tetapi zatnya berbeda. Ketika zatnya berbeda, maka sifatnya pun berbeda. Walaupun ada kesamaan dalam hal apa? Dalam hal nama. Ya. Manusia punya sifat al-ghadab. Allah juga memiliki sifat al-ghadab. Lihat dulu zat manusia dengan Allah beda. Maka sifatnya pun berbeda. Sekalipun dari segi nama ada kesamaan. Ya. Wahada huwa qawlu ahli sunnah wal jamaah minas sahabati wat tabi'in faman ba'dahum minal firqin najiyah minas thalathi was sab'ina firqatan. Inilah pernyataan ahli sunnah wal jamaah. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang datang setelahnya dari kelompok yang selamat dari ancaman neraka. Dari 73 kelompok yang diancam dengan ancaman apa? Neraka. Iftaraqat ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qila ya Rasulullah manil firqatin najiyah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Rasul mengatakan umatku akan pecah hingga 73 golongan atau kelompok. Semuanya terancam neraka. Kecuali satu yang selamat dari ancaman api neraka. Apa satu kelompok yang selamat dari ancaman api neraka itu? Kata Rasul, mereka adalah yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Ya. Itu yang selamat. Yaitu yang seperti Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya. Rasul dan para sahabat berada di atas kitab dan sunnah. Ya. Inilah yang selamat. Maka siapapun yang mengikuti kitab dan sunnah, itulah yang selamat. Ya. Dalam semua hal, termasuk dalam hal yang menyangkut keyakinan tentang sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh melampaui atau melewati kitab dan sunnah. Ya. Wa hadha tafarruq wal ikhtilafu innama hadatha fi awakhiril qarni tsalits wa ma ba'dahu. Kemudian Syekh Abdul Rahman mengatakan, ada banyak kelompok dan perselisihan ini sesungguhnya terjadi di akhir-akhir abad ketiga. Wa ma ba'dahu dan setelahnya. Kama la yakhfa 'ala man lahu ma'rifatun bima waqa'a fil ummah min at-tafarruq wal ikhtilaf wal khuruj 'anis siratil mustaqim. Sebagaimana hal itu tidak luput bagi yang memiliki pengetahuan soal apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini dari perpecahan, perselisihan dan keluar dari jalan yang lurus. Wallahul musta'an. Seperti yang diberitakan oleh Rasul, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat banyak sekali apa? Perselisihan dan perpecahan. Jadi itu terjadi setelah abad ke-3. Ya. Setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Itu sudah mulai banyak ya, terjadi perselisihan dan perpecahan. Wallahul musta'an. Yang selamat adalah yang tetap berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya tadi dikatakan bahwa apapun yang diterangkan oleh kitab dan sunnah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka wajib untuk diikuti, ditetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Menetapkan tanpa menyamakan. Mensucikan tanpa menolak. Ya. Baik, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya bab yang baru, babun ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi li ajli dzalika. Bab menghormati nama-nama Allah Ta'ala dan merubah nama untuk itu. Ya. Merubah nama dalam rangka menghormati nama-nama Allah. Artinya jangan sampai ada seorang pun yang bernama dengan salah satu nama dari nama-nama Allah. Kalau ada yang memiliki nama, ya, ternyata sama dengan salah satu nama dari nama-nama Allah, maka itu dianggap tidak menghormati nama Allah. Ya. Kenapa? Walillahil asma'ul husna. Allah itu pemilik nama-nama yang paling baik. Jadi nama-nama tersebut memang khusus untuk siapa? Allah. Jangan sampai ada satupun dari makhluk yang bernama dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi wajib menghormati nama Allah. Dan harus mengganti nama. Ya. Kalau seandainya nama itu adalah nama milik Allah. Atau kalau seandainya nama tersebut memiliki makna yang jelek. Ya. Bukan nama Allah, tetapi maknanya jelek. Maka harus diganti. Ya. An Abi Syuraih, diriwayatkan dari Abu Syuraih. Annahu kana yukna Abul Hakam. Dulu Abu Syuraih ini diberi kunyah dengan Abul Hakam. Jadi bukan Abu Syuraih, tapi awalnya siapa? Abul Hakam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, ditegur, "Innallaha huwal hakam." Allah itu adalah Al-Hakam. Ya. Pemilik hukum. Wa ilaihil hukmu. Dan hukum itu akan kembali kepadanya. Artinya kamu harus ganti kunyahmu. Jangan Abul Hakam. Ya. Jangan Abul Hakam. Kenapa? Karena Al-Hakam itu adalah siapa? Allah. Wa ilaihi al-hukmu. Semua hukum itu kembali kepada Allah. Jadi jangan pakai kunyah Abul Hakam. Faqala, kemudian Abu Syuraih menjawab, inna qaumi, dia menyebutkan kronologi, ya, yang menjadi sebab dirinya dipanggil dengan kunyah Abul Hakam. Diceritakan kepada Nabi, ini kronologinya. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku dulu, idhakhtalafu fi syai'in, kalau mereka berselisih tentang sesuatu, atuni, mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum, kemudian aku putuskan apa yang mereka perselisihkan. Faradhiya kilal fariqain. Nah, kedua belah pihak yang berselisih itu kemudian merasa puas. Ridho. Ya. Hingga akhirnya orang-orang memanggil beliau dengan kunyah Abul Hakam. Karena suka menyelesaikan apa? Permasalahan yang terjadi. Suka memutuskan hukum antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Populer, terkenal. Semua orang, ya, ketika punya masalah dengan saudara-saudaranya, ya, antar mereka berbondong-bondong datang kepada siapa? Abu Syuraih. Dengan cermatnya Abu Syuraih menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. hingga akhirnya semua orang menyebutnya dengan Abul Hakam. Ini. Faqala, lalu kata Nabi, ma ahsanu hadza. Sungguh sangat bagus itu. Lalu Nabi bertanya kepadanya, famalaka minal walad? Famalaka minal walad? Berapa anakmu? Kamu punya anak? Siapa saja? Qala, jawab Abu Syuraih, yang pertama namanya Syuraih, yang kedua namanya Muslim, yang ketiga namanya Abdullah. Nabi bertanya lagi, faman akbaruhum? Yang paling besarnya siapa? Qultu Syuraih. Yang paling besarnya bernama Syuraih. Qala, kata Nabi, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, kamu sudah aja kunyahmu Abu Syuraih. Jangan Abul Hakam. Kenapa? Dijelaskan oleh Nabi alasannya, al-hakamu huwa Allah, innallaha huwal hakam. Ya. Hakam itu adalah Allah. Jadi kamu jangan pakai kunyah Abul Hakam. Kunyahmu adalah Abu Syuraih. Ya. Itu yang paling baik, itu yang paling selamat. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis riwayat Abu Dawud dan semisalnya. Jadi hadis ini sangat jelas sekali hubungannya dengan bab. Ya, di mana kita tidak boleh ya, memiliki nama atau kunyah sama seperti nama Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau sampai kita punya nama sama dengan nama Allah, atau kita punya kunyah dan ternyata itu sama dengan nama Allah, maka harus kita ganti. Ya. Harus kita ganti. Nabi ngasih solusi di sini ketika tahu ya, Abu Syuraih itu ternyata dulunya disebut Abul Hakam, diganti oleh Nabi. Dikasih solusi. Jadi tidak hanya sekedar nyuruh untuk apa? Mengganti, tapi dikasih solusi. Ya. Kamu Abu Syuraih saja. Itulah Nabi. Enggak hanya melarang, ya, tidak hanya memerintah. Kalau beliau merintah, maka beliau yang duluan mengerjakannya. Kalau beliau melarang, maka pertama beliau duluan yang meninggalkannya. Yang kedua, beliau arahkan kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang dilarangnya. Ya. Bisi Abul Hakam kebingungan, lamun diganti, terus apa penggantinya? Maka Nabi segera memberikan solusi dengan bertanya kepada Abul Hakam soal anak anaknya. Siapa anak-anakmu? Kamu punya anak? Kata Abu Syuraih, iya. Syuraih, Muslim dan Abdullah. Ya udah. Ya. Kunyah saja dengan Abu Syuraih. Boleh dengan Abu Muslim, boleh dengan anak yang kedua, boleh dengan Abdullah, boleh dengan anak yang ketiga juga boleh. Tidak ada keharusan ya harus berkunyah dengan anak pertama. Tidak. Dengan anak yang kedua boleh, dengan anak yang ketiga boleh, bahkan dengan tanpa nama anak pun kunyah boleh. Ada salafnya, ada salafnya. Pemilik kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis ya, itu punya kunyah. Kunyahnya berbeda dengan nama anak-anaknya. Ya. Dan banyak sekali para salaf, para a'immah yang mereka berkunyah dan nama kunyahnya tidak sesuai dengan nama anak-anaknya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahkan Aisyah yang enggak punya anak sama sekalipun punya kunyah. Apa kunyahnya? Ummu Abdillah. Ya. Aisyah punya anak? Enggak. Tapi punya kunyah? Punya. Apa kunyahnya? Ummu Abdillah. Iya. Jadi yang enggak punya anak sekalipun boleh memiliki nama kunyah. Berarti yang masih muda, muda-mudi, yang belum berkeluarga, boleh punya kunyah? Boleh. Bahkan bayi baru lahir, dikasih anak, dikasih nama, kemudian dikasih nama kunyah. Boleh? Boleh. Ya. Boleh. Boleh lebih dari satu kunyah? Boleh. Hari itu ngabingungkeun batur mah. Datang ke Cijeruk, kunyah Abu Muhammad. Datang ke Bandung, kunyah Abu Anas. Datang lagi ke Jakarta, kunyah Abu Malik. Datang lagi, wah, di setiap tempat punya kunyah. Cuma masalah. Apa masalahnya? Dia enggak akan bisa dikenal. Tidak akan bisa dikenal. Kalau sudah seperti itu, bahaya. Bisa jadi dianggap teroris. Alias Abu Fulan, alias ini, alias itu, alias ini. Wah, banyak sekali. Kalau dalam ilmu hadis, orang yang seperti ini biasanya dikenal dengan mudallis, tukang tips menips, tukang tipu. Ya, banyak sekali kunyahnya. Untuk tujuan apa? Menyembunyikan identitas. Jadi bahaya. Cukup satu. Satu saja sudah sempurna. Ya, satu saja sudah sempurna, sudah sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Takannu bismi. Silahkan kalian berkunyah dengan namaku. Abu Muhammad, Abu Ahmad, boleh. Ya. Nah. Sahabat semuanya punya nama kunyah. Ya, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, ya, Abu Mas'ud, Abu Uqbah, Abu banyak sekali. Abu Hurairah banyak sekali. Bahkan ada yang cenderung lebih dikenal nama kunyahnya daripada nama aslinya. Ya. Nah, orang Islam harus ngerti tentang masalah ini. Ya. Nah, eta nama teh Abu-Abu. Oh, ada dasarnya. Ya. Ada syariatnya. Ada hadisnya. Jangan terlalu awam jadi orang Islam. Hari Islam geus 60 tahun, dari sejak lahir sampai 60 tahun muslim, hari pengetahuan tentang masalah ini saja enggak bisa, enggak ngerti. Ini kan sebuah kerugian yang sangat besar. Masalah kunia, nama abu. Kalau tidak tahu, wah terlalu. Kenapa? Ini masalah sepele. Ya, masalah sepele. Rasul saja punya kunia. Apa kuniahnya? Abul Qasim. Ya. Namanya Muhammad. Kuniahnya Abul Qasim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.